rasa yang pernah ada seketika hadir kembali menghiasi kalbu yang dulu. Detik-detik berlalu mengingatkan aku padamu, hanya padamu aku merindu. Karena aku sang pemuja dirimu. Aku menyerah, berikanlah kasih sayang dan cintamu. Aku untuk kembali kepadamu, namun godaan masih saja menyerbu. Dan bila masih ada rasa cinta di dalam kamu, ampunilah segala salah dan dosa. Karena aku sang pemuja dirimu. Maafkanlah segala dosa kepadamu. Aku menyerah, berikanlah kasih sayang semua. Aku hanya menginginkan kamu. Aku hanya menginginkan kamu. Mom.